Setiap orang pasti punya pemikiran negatif dalam dirinya. Siapapun itu, setiap manusia bukan hanya terlahir dengan pikiran yang positif ya, tapi juga datangnya lengkap dengan satu paket termasuk juga pikiran yang negatif. Tapi seringkali kan kita tahu pikiran negatif itu jelek banget, pikiran negatif itu merugikan, pikiran negatif itu bisa menjatuhkan dan harus dibuang jauh-jauh. Tapi seringkali nih yang terjadi ketika kita berusaha untuk tidak memikirkan pikiran negatif, tapi justru kok malah jadi lebih kepikiran ya. Pernah nggak ngalamin? Kalau kamu pernah ngalamin, penasaran pengen tahu alasannya kenapa? Nah, alasannya sederhana, karena mereka nggak sadar semakin pemikiran negatif itu dia lawan, justru pemikiran negatif itulah yang akan terus menjadi-jadi. Karena ketika kita fokus untuk mencurahkan energi dalam pikiran kita tertentu, ketika kamu terus melawan pikiran negatif itu, justru hal negatif itu akan terus bertumbuh dan terus intens. Ingat, apa yang kita fokuskan, disitulah justru akan bertumbuh dan semakin intens. Terus gimana dong caranya untuk bisa menghilangkan pemikiran negatif tersebut? Kuncinya, pemikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa digantikan. Ingat ya, nggak bisa dihilangkan, tapi bisa digantikan. Karena ketika kamu berusaha untuk menghilangkan, justru malah membuat kamu semakin kepikiran. Jadi lebih baik digantikan. Digantikan dengan hal yang lebih positif. Hal positif yang bisa membuat kamu tersenyum. Hal positif yang bisa membangun dan juga bisa lebih kreatif. Ya, karena ini pastinya akan jauh lebih efektif. Kalau saya pribadi nih, contohnya, pemikiran negatif itu lagi muncul ya dan datang di hidup saya biasanya sudah menyediakan berbagai macam amunisi positif untuk menggantikan hal-hal negatif itu. Contohnya di handphone saya selalu ada koleksi album foto-foto yang isinya pasti selalu membuat saya tersenyum. Foto-foto orang yang saya sayangin, foto-foto pas lagi saat liburan bersama keluarga, ya, foto-foto anak saya. Nah, jadi dari hal yang kecil ini, biasanya saya pasti langsung tersenyum ketika melihat hal tersebut. Nah, salah satu amunisi saya juga dengan quotes-quotes positif, ya, yang biasanya selalu bisa menyemangati saya, termasuk juga lagu-lagu positif. Ya, itu biasanya menjadi amunisi yang paling efektif juga nih buat saya. Karena kalau saya dengerin lagu yang positif, otomatis ya mood jadi lebih baik dan jadi lebih semangat lagi. Nah, atau salah satunya juga dengan menonton video. Ya, video yang kamu sedang tonton ini bisa mengisi pikiran kamu dengan hal-hal yang positif. Sehingga nggak ada lagi tuh ruang untuk pemikiran negatif lagi. Jadi ingat ya, pikiran negatif itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa digantikan. Nah, jadi apa nih yang akan kamu lakukan untuk mengisi amunisi positif kamu di hari ini? Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.